Dalam hitam kelam malam, dalam sepi rindu padamu, ya Allah, ya Allah. Suara rintih dalam dada, dahaganya hati tanpamu, ya Allah, ya Allah. Karena jiwa yang meronta hampa segala tanpa cahayamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dalam lelah, dalam resah, dalam bimbang hilang arahku. Zikrullah, zikrullah. Karena jiwa yang muntah hampa segala tanpa cahayamu. Ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.